Dek Abah Yusuf apa? Kifiyat al-ijza, rahmah rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Al-masalatu thalita, masalah yang ketiga. Al-igtisalul mustahabbah, mandi yang disunnahkan. Taqaddama bayanul igtisalil wajibah, wa ammal igtisalul masnuna wal mustahabbah fahiyya. Sudah kita lewati mandi yang wajib, adapun mandi yang disunnahkan atau yang dianjurkan, maka sebagai berikut: pertama, al-igtisalu inda kulli jima', mandi di setiap jima', ini hubungan suami istri, kemudian pengen lagi maka hendaknya mandi, disunnahkan mandi, kemudian pengen lagi ya disunnahkan mandi lagi, barakallahu bikum. Li hadithi Abi Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kana data lailatin yagtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Dari hadis Abi Rafi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam beliau mandi di istrinya yang ini, kemudian mandi di istrinya yang ini, mandi di istrinya yang ini. Faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidata wahidan. Aku mengatakan Rasulullah, tidakkah engkau mencukupkan satu mandi saja? Ini berhubungan dengan istri ini, kemudian mandi. Satu kali mandi. Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih. Itu yang pertama. Setiap hendak mengulangi jima dengan istri. Yang kedua, al-ghuslu lil jum'ati. Baik. Mandi untuk mendatangi Jumatan. Baik. Artinya kalau seandainya sudah sore, bukan mustahab lagi. Paham? Karena mustahabnya ketika hendak apa? Mendatangi Jumat, bukan karena hari Jumatnya. Paham? Disunahkannya mandi karena hendak mendatangi Jumatan. Barakallahu fiik. Agar supaya aroma yang tidak sedap ketika kita kerja mungkin ya, baik keringat bercucuran, baik bau badan, baik muncul, barakallahu fikum, badan kotor dengan mungkin debu, dengan lumpur, dengan apa dari kerjaan yang kita kerjakan di pagi hari, maka disunnahkan untuk kita bersih-bersih, barakallahu fikum, memakai pakaian putih, baik memakai wangi-wangian, barakallahu fikum, sebelum mendatangi masjid. Kita anjurkan kepada ikhwah semuanya, barakallahu fikum, untuk ketika hari Jumat pakai pakaian putih. Pakai pakaian putih kecuali kalau ada kondisi tertentu mungkin ya, barakallahu fikum. Ya, pakai yang bersih, yang agak cerah. Wallahul musta'an. Karena disunnahkan memakai pakaian putih untuk Jumatan. Jangan justru memakai pakaian hitam. Jadi yang kedua ini mandi untuk mendatangi Jumatan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza ja'akumul jum'atu falyaghtasil. Kalau salah seorang di antara kalian hendak mendatangi Jumatan, maka silahkan dia mandi. Wa huwa akidul igtisal al mustahabbah, dan ini adalah sunnah. Di sini ditekan akidul igtisal al mustahabbah, sunnah mandi sunnah yang paling ditekankan. Ini biasanya kalau begini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dia lari dari kata-kata wajib, akhirnya dia harus mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan. Selebihnya di antara para ulama memang mengatakan wajib. Karena memang lafadznya ada di antara lafadz-lafadznya mengatakan apa? Guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi untuk mendatangi hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah apa? Balik. Yang ketiga, al-igtisalul li'idaini, mandi untuk melakukan salat Id untuk dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, al-igtisalu indal ihrami bil umrati wal hajj, fa innahu igtasal ihramihi. Yang keempat, mandi untuk melakukan ihram bil umrah atau haji. untuk umrahnya atau hajinya, maka dia disunahkan untuk mandi. Masya Allah, dari pemerintah Arab Saudi di setiap miqat, di setiap miqat yang dibangun padanya, walaupun bukan wilayahnya Saudi, misalnya barakallahu fikum, Yalamlam. Yalamlam ini miqatnya di wilayahnya apa? Wilayahnya Yaman. Tapi pemerintah Saudi yang membangunnya, Masya Allah, dipasilitasi masjid besar, kemudian kamar mandi entah berapa ratus kamar, kemudian pasar, toko untuk membeli pakaian ihram, untuk membeli segala kebutuhan-kebutuhan para jamaah haji, ikat pinggang, apalah, dari kebutuhan-kebutuhan, buku-buku manasik. Baik, barakallahu fikum, difasilitasi Masya Allah. Mandi, baik, mandi di sana. Demikian juga di Barakallahu Hulaifah di Madinah, ketika kita memulai ihram dari situ Dhul Hulaifah, di sana juga Masya Allah masjid besar, kemudian apa namanya, tempat mandi yang sangat banyak, entah berapa kamar mandi untuk mengganti pakaian dengan air yang bersih, kemudian kamar-kamar yang bersih pula, kamar-kamar mandi yang bersih. Nah, ada petugas khusus. Taib, mandi untuk ihram, apakah ihram untuk haji atau umrah? Karena Rasulullah SAW mandi untuk ihramnya. Yang kelima, al-guslu min guslil mayyit. Iqali salasa manggassala mayyitan falyaghtasil. Yang kelima adalah mandi setelah memandikan jenazah. Baik, mandi setelah memandikan jenazah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manggassala mayyitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan jenazah, maka silahkan dia mandi juga. Barakallahu fikum. Baik, itu sunnah-sunnah. Baik, mandi. Mandi disunnahkan. Al-masalatu rabi'ah, masalah yang keempat, al-ahkamul mutarattabah ala man wajaba alaihi al-ghusl. Hukum-hukum yang ditetapkan atas orang-orang yang wajib mandi. Al-ahkamul mutarattabah ala dhalika yumkinu ijmaluha bima ya'ti. Hukum-hukum yang ditetapkan atas orang-orang yang wajib mandi, mungkin untuk kita ringkas sebagai berikut. Pertama, la yajuzu lahul mukthu fil masjid illa abiru sabil, liqouli ta'ala. Orang yang junub atau orang yang wajib mandi, paham ini? Yang wajib mandi, junub kah atau apakah, yang jelas dia wajib mandi, la yajuzu lahul mukthu fil masjid, tidak boleh tinggal dia di masjid. Illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat saja. Liqouli ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta yaghtasilu. Tidak boleh seorang junub tinggal di dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat sampai dia mandi, baru boleh dia tinggal di masjid. Fa yatawadda ja'alul muktu fil masjid lithubuti dhalika an jama'atin min ashabati ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tawadda, adapun kalau dia wudu dulu, maka boleh tinggal dia di masjid walaupun belum mandi. Lithubuti dhalika an jama'atin min ashabah, karena tetapnya perlakuan ini dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Wa li anna alwudu'a yukhaffiful hadath, dan karena wudu meringankan hadas. Hadas adalah kondisi orang tidak suci. Wal wudu ahadut tuhuraini, dan wudu adalah salah satu di antara dua cara mensucikan diri. Yang kedua, la yajuzu lahu masul mushaf. Pertama tadi tidak boleh tinggal di masjid. Yang kedua, kalau dia belum mandi sementara wajib mandi, tidak boleh dia menyentuh mushaf. Liqouli ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang suci. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Paham? Jadi mandi dulu. Mandi dulu baru pegang mushaf. Yang ketiga, la yajuzu lahu qira'atul Qur'an. Orang yang junub atau orang yang wajib mandi, baik, tidak boleh membaca Quran. Falayaqra'ul junuba syai junubu. Falayaqra'ul junubu syai'an minal Quran hatta yaghtasila. Maka orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran walaupun dari hafalannya sampai dia apa? Mandi. Membaca Al-Quran dan memegang mushaf lain hukumnya. Barakallahu fikum. Beda. Taib. Memegang tetap dilarang, membaca juga tetap dilarang walaupun dari hafalan. Li hadits Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Quran syai' illa al-janabah. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang menghalangi beliau untuk membaca Quran kecuali janabah. Junub ini yang menghalangi beliau untuk membaca Quran. Wali anna fi man'ihi minal qira'ati hasan 'alal mubadarati ilal iktisal. Dan juga dengan dilarangnya dia membaca Al-Quran, ada dorongan, ada anjuran untuk segera dia mandi wajib. Wa izalatul mani' lahu minal qira'ah, dan menghilangkan perkara yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran. Izalatul mani', menghilangkan penghalang baginya untuk membaca Al-Quran. Apa itu yang menghalanginya? Janabah. Baik. Masya Allah, orang-orang tua kita dahulu, barakallahu fikum, baik, mengingatkan bahwa orang yang janabah jangan dia keluar dari rumahnya sampai dia apa? Mandi dulu. Karena boleh jadi dia keluar dari rumahnya terus keterusan entah kemana-mana begitu, sementara dia belum mandi. Baik. Ini cuma sekedar anjuran, barakallahu fikum, agar supaya seorang yang junub hendaknya dia mandi dulu baru keluar rumah. Khawatirnya datang waktu sholat, sementara dia harus sholat dan tidak ada tempat untuk mandi, ya merepotkan diri sendiri. Agaknya belum lagi harus ganti pakaian, ganti kain. Baik. Wa yahrumu aidan alaihi aidan as-shalah. Termasuk dari perkara yang diharamkan atas orang yang junub atau yang wajib mandi adalah sholat. Tidak boleh dia sholat. Hatta perempuan yang haid, walaupun dia sudah suci dari haidnya, sebelum dia mandi tidak boleh dia sholat. Barakallahu fikum. Wa tawafu bil bait, tidak boleh dia tawaf di Baitullah. Kama sabaqa bayan dzalika indal kalami ala mas'alati ma yajibu lahu wudu. Min babi al khamis. Kama sabaqa sebagaimana telah kita lewati dari ucapan alal mas'alah ma yajibu lahu wudu, apa-apa yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Di bab yang kelima yang telah kita lewati. Baik. Jadi yang dilarang dilakukan ketika orang junub atau wajib mandi, pertama, baik, tidak boleh tinggal di masjid. Kemudian tidak boleh memegang mushaf, tidak membaca Al-Quran, tidak boleh sholat dan tidak boleh tawaf di Baitullah. Baik. Ini terkadang karena ketidaktahuan dilanggar. Baik. Dan kita juga sudah lewati apa? Mandi yang mustahab ketika apa? Ketika hendak mengulangi jima, disunahkan untuk mandi. Kemudian yang kedua apa? Mandi untuk hari Jumat. Baik. Kemudian yang ketiga, mandi untuk dua hari raya. Kemudian yang keempat, mandi ketika hendak ihram. Baik. Dan yang kelima, mandi ketika usai memandikan jenazah. Baik, kita acupkan dulu sampai sini, barakallahu fiik. Ada suara-suara kurang nyaman. Baik, dan insyaallah pembahasan kita berikut hari insyaallah terkait dalam masalah tayamum. Ini perlu kita ketahui, barakallahu fiikum, karena kondisi-kondisi tertentu kita harus tayamum karena ketidakmampuan kita untuk wudu memanfaatkan air. Mungkin karena sakit lah, atau mungkin karena memang tidak ada air. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.